Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Terakhir kita sampai pada kalimat ucapan al-muallif wa qad ja'ala li ahli al-khairi wa syarri yawm al-qiyamati 'alamatin ya'rafuna biha kama qala ta'ala yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Kemudian kita lanjutkan tafsirnya pada ayat yang ke-41. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin-nawasi wal-aqdam. Fa bi-ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Yu'raful mujrimun. Orang-orang yang telah berbuat dosa, yu'raf. Mereka dikenal, mereka diketahui, bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Fayu'khadhu bin nawasi, lalu mereka disiksa, bin nawasi, pada ubun-ubun mereka, wal aqdam, dan juga pada kaki-kaki mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat mana yang kalian dustakan? Wa qala huna, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Naam. Mereka dikenal, diketahui dengan adanya ciri-ciri pada mereka, orang yang berbuat dosa. Lalu mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada bagian ubun-ubun mereka dan juga pada kaki-kaki mereka. Nah, dan telah lewat pada ayat yang kajian terakhir. Di antara ciri mereka adalah wajah-wajah mereka berwarna hitam. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana wajah-wajah itu ada yang berwarna putih dan ada wajah-wajah yang berwarna hitam. Siapa yang berwarna putih wajah-wajah tersebut? Ini wajah-wajah orang yang beriman. Siapa yang berwarna hitam? Tentunya mereka adalah orang-orang kafir, musyrikun, orang-orang yang berbuat dosa. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan warna yang dengannya dikenal orang-orang yang berbuat dosa. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Nah. Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Dan kami kumpulkan orang-orang yang telah berbuat dosa pada hari itu berwarna biru, zurqa. Nah. Bagaimana memadukan ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi yang disebutkan bahwa mereka cirinya adalah berwarna hitam. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, boleh jadi ini terkadang mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berwarna zurq, berwarna biru. Nah, zurqan ahyanan. Wasud ahyanan, dan terkadang mereka dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berwarna hitam. Ataukah boleh jadi innahu annahum sudul wujuh wa zurqul uyun. Wajah-wajah mereka berwarna hitam dan mata mereka berwarna biru. Ataukah annahum zurq. Mereka berwarna biru, yani balighatan yahsabuha al-insan sauda. Berwarna biru yang sangat pekat sekali, warna biru yang sangat pekat, yang paling tua, warna biru yang paling tua. Yahsabuha al-insan sauda, dan sekilas dikira oleh manusia yang melihatnya itu berwarna hitam. Al-muhim, dalam hal ini tidak ada pertentangan. Allah Subhanahu wa taala ya, dalam sebuah ayat berfirman yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, nah, mereka berwarna hitam. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan kami bangkitkan mereka dalam keadaan berwarna biru. Kemudian kita kembali kepada tafsir Sa'di rahimahullahu taala. Ay fayu'khadhu binawasil mujrimina wa aqdamihim, mereka diambil, ubun-ubun mereka diambil, ubun-ubun orang yang berbuat dosa, wa aqdamuhum, dan juga kaki-kaki mereka. Fayulquna finnar, lalu mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Wa yushabun, dan mereka diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, diseret, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yushabun, dan mereka diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani, naam, ubun-ubun mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bagian kaki-kaki mereka, dilipat sedemikian rupa sebagai bentuk penghinaan atas dosa yang telah mereka lakukan, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Nas'alullah salamul afiyah. Wa innama yas'aluhum ta'ala su'ala tawbikhin wa taqririn bima waqa'a minhum, dan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka dengan bentuk pertanyaan tawbikh, menghinakan, merendahkan, wa taqrir, dan juga dalam rangka menetapkan dosa yang telah mereka lakukan. Bima waqa'a minhum, dengan dosa yang telah mereka perbuat. Wallahu a'lamu bihi minhum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui tentang kondisi mereka. Dan telah kita dengarkan perbedaan antara soal taubih ya, soal taubih, dan juga soal isti'lam. Pada ayat-ayat yang seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bertanya, maka pertanyaan itu dibawa dengan makna soal taubih ataukah soal tabkit. Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka, Allah Subhanahu wa taala merendahkan orang-orang yang berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya dengan pertanyaan, apakah kamu telah berbuat dosa seperti ini? Apakah kamu telah berbuat dosa seperti itu? Tidak demikian. Kemudian wallahu a'lamu bihi minhum walakinnahu ta'ala yuridu an tadhhara lil khalqi hujjatuhul balighah wa hikmatuhul jalilah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk hujjah itu tampak, hujjah yang balighah, hujjah yang jelas itu tampak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hikmatuhul jalilah, dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia tampak di hadapan manusia. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-43. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa bain hamimin an fami ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannam, ini adalah neraka jahannam. Allati yukadzibu biha al-mujrimun, yang telah didustakan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Yatufuna bainaha, mereka berputar. Nah, di antaranya wa bain hamimin an, dan di antara air yang panas. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat mana yang kalian dustakan? Nah, hamimin an, yani an di sini bermakna intaha harruhu. Nah, intaha harruhu, air yang sangat panas. Hamim, air panas. An, yani disifati dengan tambahan yang sangat panas. Nah, ana ya'ni fahuwa anin idzan taha fin nadj. Ya, apabila sudah sampai pada puncak kematangan, puncak mendidih, puncak yang sangat panas. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian tafsirnya, ayyu qalu lil mukadzibina, dikatakan kepada orang-orang yang mendustakan, bil wa'di wal wa'id, terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, hina tus'arul jahim, ketika neraka jahim itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, ini adalah neraka jahannam yang telah didustakan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Nah, kenyataan sudah ada di hadapan mereka. Mereka tidak bisa mengelak. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mereka jadikan tebusan, baik itu dari keluarga mereka, anak mereka, istri mereka, kerabatnya, kemudian orang-orang yang berada di sekitarnya, pasukannya, hartanya. Dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia barang sejenak saja. Agar mereka bisa memperbaiki diri. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu adalah angan-angan yang tidak akan terwujudkan, bahwa penilaian atas seorang hamba hanya kesempatan itu hanya satu kali dan tidak akan terulang. Seorang hamba yang telah menyelesaikan usianya dengan amalan salih, maka akan diberikan pahala sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang di dunianya beramal dengan kejelekan, Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan keadilan padanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa sesuai dengan amalan yang telah dia lakukan. Falyuhinhum takdzibuhum biha. Naam. Maka rasakanlah kehinaan dari pendustaan mereka terhadap adanya neraka jahannam. وَلْيَذُوقُ مِنْ عَذَابِهَا وَنَكَالِهَا, dan rasakanlah dari azab yang sangat panas. وَنَكَالِهَا, nakal bermakna hukuman, dan juga hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. وَسَعِيرِهَا, dan rasakanlah panasnya neraka jahannam. وَأَغْلَالِهَا, وَأَغْلَالِهَا, aghlal bermakna belenggu. Belenggu-belenggu yang mengikat, yang sangat kuat, yang tidak bisa putus. Ma huwa jaza'un litakdzibihim, yang itu semua adalah balasan yang setimpal, balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala atas pendustaan mereka terhadap adanya hari kiamat. Naam. Barakallahu fikum. Ini tafsir ayat 43 sampai 45, semoga dipahami. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa barakallahu fikum.